Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan azakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah azza wajalla berkumpul di Masjid Baitul Salam ini, dan kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhud Durusil Muhimmah Li'amatil Ummah, dan kita sampai halaman 40. Hari ini hari Ahad pagi, tanggal 28 Safar 1441 Hijriah, atau tanggal 27 Oktober 2019, di mana ini masih pembahasan tentang Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Dan kita kemarin membahas tentang Tauhid itu apa, bahwa Tauhid itu adalah beriman kepada Allah Azza wa Jal, dan kufur, mengingkari tauhid. Di mana tauhid itu adalah apa saja yang melewati batas pada manusia, baik itu dari yang ditaati, yang diibadahi, maupun yang dipatuhi, yang diikuti, sebagaimana penjelasan Ibn Qayyim rahimahullah. Nah, kita sampai pada halaman 40 di kitab aslinya, dan di PDF halaman 37 tentang walaqad kana al-musyrikuna alladhina bu'itha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafhamuna makna la ilaha illallah lakinnahum istakbaru an qabulihim. Jadi walaqad kana al-musyrikuna alladhi bu'itha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafhamuna makna la ilaha illallah lakinnahum istakbaru an qabulihha innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. سورة الصافات آيات 35-36. حيث فهموا أنها تعني ترك الآلهة وبطلان عبادتها من دون الله. ولهذا قالوا أجعل آلهة إلها واحدة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لا شيء أجاب أي أمر في غاية العجب. ثم أخذوا يتوصون بينهم على الصبر على عبادة الآلهة وانطلق الملاء منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ويحدث بعضهم بعضا مغتبتين بهذا الصبر إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها أي لولا أننا تهلينا بالصبر وإذا كاد أن يذلنا عن هذه الآلهة وعن عبادتها فهم عرفوا معنى لا إله إلا الله وأنها تعني إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وكفر بكل معبود سواه وأن كل معبود سوى الله تبارك وتعالى عبادته باطلة يجب أن يكفر به فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي استمسك بلا إله إلا الله بخلاف المشركين في زمان المتأخر إذ لم يستكبروا عن قبولها نطاقا أو نطقا عن قبولها نطقا بل يرددونها مرات وقرات لكنهم نقضوها بمقالهم ونعالهم ودعاء لمقبورين واستغاثة بهم والتجاء إليهم في تفريج الكربات وقضاء الحاجة مع ذبح لهم ونذر وغير ذلك فأي شيء ينفعهم ذلك النطق Nah, paragraf ini panjang. Antum lihat. Laqad kana al-musyrikuna dan orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrikin. Alladzi bu'itsa fihim Rasulullah SAW di mana? Ya, fihim pada mereka itu diutus Rasulullah SAW. Ya fahamuna makna la ilaha illallah. Orang-orang Quraisy waktu itu, orang-orang kafir waktu itu faham makna la ilaha illallah. Jadi orang-orang musyrikun di zaman Nabi SAW itu mereka tahu makna la ilaha illallah. Kenapa? Mereka faham konsekuensinya. Ketika mereka faham konsekuensinya, mereka harus meninggalkan semua gelar, semua jabatan yang mereka punyai untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan bagi mereka berat. Bagi mereka berat. Lakinnahum istakbaru an qabuliha. Namun mereka itu merasa sombong untuk menerima kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu berat. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapan la ilallah, yastakbirun, mereka itu sombong. Wa yakuluna, dan mereka berkata, a inna la tariku alihatina li syai'in. Apakah kita harus meninggalkan agama, meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, li syai'in majnun, untuk penyair yang gila. Ini di surat As-Saffat ayat 35. Haitsu fahimu, di mana mereka fahamnya anha ta'ni tarkal alihah. Bahwasanya mereka fahamnya dari orang-orang kaum Quraisy itu apa? Harus meninggalkan sesembahan. Sesembahan mereka. Wa butlana ibadatiha, dan tidak benarnya ibadahnya mereka min dunillahi, yang ditujukan kepada selain Allah. Walihada qalu, oleh karena itu mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahidah, apakah ya, apakah akan jadikan alihah sesembahan kami itu sesembahan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, yang demikian itu adalah sesuatu yang mengagumkan. Ai amrun fi ghayatil ajabi, ini adalah perkara ya, perkara fi ghayatil ajab, perkara yang keheranannya itu dahsyat ya, sesuatu yang mengherankan. Tapi di sini apa? Summa akhadu yatawassawna bainahum ala sabri ala ibadatil alihah, bahkan mereka itu mengambil, yatawassawna, mereka saling menasihati di antara mereka, ala sabri, untuk melakukan kesabaran, ala ibadatil alihah, untuk beribadah kepada Tuhan-Tuhan tadi. Wantalaqa al-mala'u minhum animshu, ya, animshu wasbiru. Nah, di sini mereka mengatakan ini adalah apa? Mereka mengambil untuk saling nasihat-nasihati di antara mereka untuk melakukan sabaran dalam rangka beribadah kepada sesembahannya mereka. Wantolokal mada'u, dan di sini ayat di surat Sad ayat 6, beranjaklah malaikat minhum, berangkatlah al mada'u, di sini penguasa, minhum, di antara mereka, animshu wasbiru, untuk berjalan dan bersabar, ala alihatikum, di atas Tuhan-Tuhan kalian. Inna hadza la syai'un yurad, dan yang demikian itu tidak dikehendaki, sesuatu yang tidak dikehendaki. Wa yuhadditsu ba'duhum ba'da, dan bercakap-cakaplah sebagian mereka kepada yang lainnya, mughtabina mughtabitina bihadha sabri, merasa keluh kesah dengan kesabaran yang disebutkan tersebut. In kada layudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Dan di sini dijelaskan tentang di surat Al-Furqan ayat 42. In kada, hampir-hampir, la yudilluna an alihatina, itu menjadi sesat dari ilah kita, laula an sabarna alaiha, seandainya kami itu tidak sabar atasnya. Ini di surat Al-Furqan ayat 42. Kemudian arafu makna la ilallah, mereka itu faham tentang makna la ilallah. Laula annana tahallaina bisabri, seandainya kita itu membolehkannya dengan sabar. Wa ila kada an yudillana an hadhihi alia, ya, namun hampir-hampir saja kita itu tersesat, an hadhihi alia, jadi diharuskannya kita itu apa? Kalau tidak Allah memberikan kesabaran, tentunya orang-orang itu sudah ikut-ikutan dengan ibadahnya orang-orang yang punya banyak Tuhan tersebut. Faham arafu makna la ilallah. Orang-orang Quraisy itu faham benar tentang makna la ilallah. Wa annaha ta'ni ikhlasul ibadati lillahi, yaitu mereka memahami bahwasanya la ilallah itu harus mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kufra bi kulli ma'budin siwahu, dan mengkufuri, mengingkari dengan apa saja yang disembah selainnya, selain Allah. Wa anna kulla ma'budin siwallah, dan setiap apa saja yang diibadai selain Allah itu harus diingkari. Ya, ibadatuhu batilatun, semuanya ibadah kepada selain Allah adalah batil. Yajibu an yukfara bihi, wajib untuk mengingkarinya. Artinya kufur dengannya. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka barang siapa yang mengingkari taghut, kafir kepada taghut, dan beriman kepada Allah, maka dia telah memegang simpul iman yang paling kuat. Ai, maksudnya di sini adalah istamsaka bila ilallah, yaitu memegang erat la ilaha illallah. Bi khilafil musyrikin, beda dengan orang-orang musyrik. Fi zamanil mutaakhir, di zaman mutaakhir, zaman kekinian sekarang. Id lam yastakbiru an qabuliha natqan, dan mereka itu tidak ya merasa besar untuk di an qabuliha, untuk diterima ibadahnya mereka, natqan sebagai bentuk obat ucapan, bal yuraddidunaha maratin wa qarratin, namun mereka bahkan mengulang-ulangnya, maratin wa qarratin, ulang-ulang terus, lakinnahum, namun mereka itu nakiduha bimaqalihim, menolak dengan ucapan-ucapan mereka dan fi'alin, dan dengan perbuatan mereka. Wa du'aan lil maqburin, dan berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal di kuburan. Wa istighatsatan bihim, dan juga memohon kepada mereka untuk memberikan solusi. Wal tija'an ilaihim, dan berharap sandarnya kepada mereka. Fi tafrijil qurbat, untuk memberikan solusi, jalan keluar dari kesulitan-kesulitan mereka. Wa qada'i hajah, dan memenuhi hajat hidup. Ma'a dhabhi lahum, dan bersamaan membunuh, menyembelih ya bagi mereka. Wa nadrin, dan bernadar. Wa wiri dalika, dan yang selain mereka. Fa ayu syai'in yang fa'uhum dalika nutk, dan sesuatu apakah yang bermanfaat bagi mereka dari yang demikian tersebut. Ya. Alhasil kesimpulannya di sini adalah anna la ilaha illallah innama tanfa'u qa'ilaha idza haqqaqa ma dallat alaihi kama qala syekhu rahimahullahu nafian jami'a ma yu'badu min dunillahi illallahu musbitan an ibadata lillahi wahdahu la syarikalah, ay fala yad'u ilallah wala yastaghitha wala yastaghitha illa billah wala yatawakkalu illa ala allahi wala yadbahu illa lillahi wala yanduru illa lillahi wala yasrifu shay'an min al-ibadati illa lillahi tabaraka wa ta'ala wahdahu. Alhasil kesimpulannya di sini innama tanfa'u qa'ilaha. Sesungguhnya bermanfaat orang yang mengucapkannya. Idza haqqaqa, yang mengucapkan la ilaha illallah. Yaitu di sini sebagaimana ya, perkataan la ilaha illallah itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya apabila diaplikasikan apa yang ditunjuki dari kalimat la ilaha illallah tadi, yaitu ya harus menjauhi syirik. Kama qala syekhul rahimahullah, sebagaimana perkataan syekh rahimahullah, nafian jami'a ma yu'badu min dunillahi. Dan itu nafian jami'a ma yu'badu min dunillahi, meniadakan seluruh apa saja yang diibadai selain Allah, illallah, hanya Allah saja. Musbitan al-ibadati lillahi wahdahu la syarikalah, menetapkan ibadah ini hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ay fala yad'u ilallaha wala yastaghitha ilallah, maka jangan kau berdoa kecuali kepada Allah. Jangan kau itu ya yastaghith, jangan sampai kalian itu meminta pertolongan dengan sangat darurat itu hanya kepada Allah saja. Wala tawakkal illa Allah, dan tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah saja. La yadbahu illa lillah, dan tidak menyembelih kecuali bagi Allah. Wala yanduru illa lillah, dan tidak bernadar kecuali kepada Allah. Wala yasrifu syai'an minal ibadati illa lillah, dan tidak menyimpangkan sesuatu apapun dari ibadah kecuali hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Habis ini kita lanjutkan kitab syarah Hidayatul Thalibul Ilm. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.